Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa tempat tinggal saya ada sebuah tikungan yang dimana di samping tikungan itu ada pohon randu yang besar. Tidak jauh dari pohon randu itu ada sebuah parit ataupun sungai kecil. Menurut masyarakat yang tinggal di sekitar ataupun mereka yang melewati tempat itu, sering sekali melihat sosok Kunti yang ada di pohon randu, ataupun melihat bayangan besar, hitam, tinggi yang sering berada di pinggir parit atau sungai kecil. Tidak hanya itu, kadang kalau matahari sudah terbenam, ketika kita melewati tempat itu akan mencium bau kukusan singkong yang sangat tajam. Nah, saya akan bercerita sebuah kisah yang berhubungan dengan si kuntilanak penunggu pohon randu itu. Kisah ini tidak akan bisa saya lupakan sampai kapanpun. Kejadiannya pada tahun 2010 lalu, di saat anak saya berusia 3 minggu. Waktu itu kami memiliki pengalaman yang mengerikan. Dulu suami saya bekerja sebagai pedagang nasi goreng pada malam hari. Dia berangkat ke tempat kerja pada jam 4 sore dan pulang ke rumah pada malam. Tengah malam ya. Waktu itu saya masih tinggal bersama kedua orang tua saya. Namun pada suatu hari, bapak saya harus meninggalkan rumah selama beberapa hari. Jadi malam itu hanya ada saya, ibu, dan anak saya. Sekitar pukul 1 malam, suami saya pulang kerja seperti biasa. Sebagai istri, saya selalu menyediakan kopi buat dia kalau dia pulang kerja. Beberapa menit kemudian, saya mendengar tangisan kecil anak saya di dalam kamar yang jaraknya tidak begitu jauh dengan tempat di mana suami saya duduk. Saya pun segera ke kamar. Saya kaget ketika melihat wajah anak saya pucat agak kebiru-biruan dengan mulut menganga seperti dicekik ya. Saya pun teriak. Otomatis ibu dan suami saya segera menghampiri. Dan mereka pun melihat seperti apa yang saya lihat. Singkat ceritanya, pagi hari kami membawa anak kami ke dokter anak karena khawatir sesuatu terjadi padanya. Akan tetapi, dokter mengatakan bahwa anak kami baik-baik saja. Ini sangat aneh kan? Saya menganggap anak saya itu kejang-kejang, tapi dokter bilang anak saya sehat. Aneh sekali. Setelah dari dokter, kami tidak langsung pulang, tapi mampir dulu ke rumah ibu mertua saya. Nah, kemudian suami saya menceritakan apa yang terjadi pada anak saya. Dia menceritakan semuanya pada ibunya. Lalu setelah itu, mertua saya menyuruh kami tinggal di rumah beliau untuk sementara. Mungkin sampai bapak saya pulang, karena khawatir terjadi apa-apa. Dan kami pun semua menginap di rumah mertua saya. Sekitar pukul 7 malam, anak saya mengalami hal yang sama seperti kemarin malam. Mertua saya pun bertanya pada suami saya, "Mal, nama suami saya Jamal. Mal, kalau pulang dagang lewat mana aja?" Kemudian suami saya pun menjawab. Dia menjelaskan lewat mana dia pulang. Ibu mertua saya pun kemudian terdiam, lalu berkata, "Ada yang mengikuti kamu pada waktu itu pulang." Kami semua terdiam. Jadi kemudian semua anggota keluarga kami yang ikut membicarakan tentang keangkeran dan kejadian-kejadian aneh di tempat itu. Ketika semua orang sedang berbicara, tiba-tiba badan saya merasa lemas. Kepala saya pusing. Punggung saya terasa berat sekali. Kemudian saya menyandarkan kepala saya ke bahu suami dengan mata setengah tertutup. Mereka menyangka saya pingsan, tapi waktu itu saya masih setengah sadar dan saya mendengar apa yang mereka bicarakan dan saya tahu apa yang mereka lakukan karena waktu itu saya memang masih sadar, belum pingsan. Nah, kemudian ibu mertua saya berkata dengan nada yang berbeda. Mungkin ada sosok makhluk yang merasuki melalui ibu mertua saya. Dan dia pun berkata, "Bukan, saya bukan yang ada di situ. Saya tinggal di pohon randu." Nah, ternyata yang merasuki ibu mertua saya itu adalah sosok kuntilanak. Nah, setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Saya seperti tidur nyenyak dan tiba-tiba ada suara laki-laki yang membangunkan saya. Ternyata itu bapak saya. "Nak, bangun, bangun." Saya pun bangun dan heran. Kenapa orang sekeliling melihat saya seperti itu? Dan semua orang mengelilingi saya. Saya pun bertanya, "Loh bapak, kapan datangnya? Dan kenapa banyak sekali orang-orang di ruangan ini?" Bapak saya pun menjawab, "Sudah, jangan banyak tanya. Perbanyak istighfar dan lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah." Bapak saya menjawab seperti itu. Dan saya tidak berani bertanya pada siapa-siapa lagi. Namun, saya masih penasaran dengan apa yang terjadi.